Setong Petrus bab 2. Teti, buang sedajana kejahatan, ambui selecekan, cek munafik, cek ereh, sarangan cek yanyia orang. Sampian ketu pakati bebeci sepuru lahir, terus terusan pelekak nyari susu rohani semurni. Kelaben sapanika sampian bekal atambeh raja sarang epa selamat. Dalam Alkitab esebutaki sapanika, bekna latau tibi. Sapa saena pangeran ria. Tetingireng nyantir ka pangeran. Se akati beto se odi. Beto se buang sarang manusia polana yang keptadek kunana. Tapi se epele ala minangka beto se aci. Sampian akati to beto se odi. Tetikotu kasokan yang kui matik. Padaliman soceh se rohani. Kenanganlah sampian tetimam imam se odi. Maloloh ka agum ka Allah. Ben segala ben parantaraan almasih ngaturaki ke Allah ben kurban rohani seekasokani Allah. Sebab edalem Alkitab eseputaki sapanika. Sengko melebeto seaji, sebi sengko esabe esion ekebay beto otama, ben orang separcaja kasalerana tak kera epakocebe. Beto kebenika seajinah kasampian separcaja. Nanging ka orang setak percaya pada sarang se sebutaki edalem Alkitab. Beto setak yang kui bikang tokang roa nyatana teti beto se paling utama. Ben. Jeria beto se mata tandungan orang, beto se malabuan orang. Reng-oreng kenikat tetandung polana tak percaya kade buna Allah. Kasih kepenikah kata tawanah Allah ke aku reng orang kenikah. Nanging sampian bangsa belian. Mam imam se ala dini rato. Bangsa seseceh. Melolok ke aku nganah Allah. Omada Allah tibi. Se epele Allah ben etembeli Allah epa keluar dari petengah. Epa masuk ke dalam terakna. Salerana setar kataran. Supaya sampian mabeletra berita. Perkara sedejana lalakon raja seelampa aki salerana. Ki dimin sampian beni omata Allah. Tapi semangken sampian omata. Ki dimin sampian tak eka belesi Allah. Tapi semangken sampian ampon narema beles asena. Tantretan sedeja. Sampian panika orang manca itunya panika. Teti kaula nyoona ku ongku kasampian. Jenorote napsona manusia serostrosan aperang sarang sokma. Tengka kulina sampian eadekna orang seki kenal kapangiran kotu pacek saina. Supaja menabi sarang reng orang genika sampian epetena ekoca orang jahat. Reng orang genika tapaksa ngalakoni lalakona sampian sesae. Kantos amul jaki Allah eare para abuna. Bias mana pangiran sampian kutu hormat sarang kotu atorok. Kamanusa seneku kakobesaan. Kakaisar sengastani kakobesaan sepaling tinggi. Jugan kagubernur seepele sarang kaisar kangkui ngukom orang sealaku jahat ben kangkui ngergai orang sealaku say. Sabab setiti kasokan Allah sopaja sampian notop bibira reng orang sebuduh cacana kelaben sedajana lalakona sampian sesay. Sampian kotu odi akati orang semerdika. Tapi kemerdikaan sampian genika cak angkui notopi kejahatan. Sebalik sampian kotu odi minangka atina Allah. Hargai sedajana orang. Kani seretan teretana sampian sesama Kristena. Patakok ke Allah. Sarangan pole hormati kaisar. Tan teretan sepada tuti ati. Sampian kotu atorok kedabunah lorana. Sarang hargai lorana genika paku angku. Beni namung kalora si becek sarang labe. Tapi juga kalora sekejem. Allah tanto abrikati sampian mun sampian polana apang rasa. Kakasokana Allah sabar nangkung lalakon seta atil dari orang lain. Sebab mun sampian sabar nangkung okoman sepadet sepantesa. Etangkung lantaran kesalahan sampian tibi. Punapa keistimewaan nah kenika? Nanging mun sampian sabar nangkung kesangsaraan. Saya etaremah sampian lantaran ala ko bagus. Tanto ala abrikati sampian. Kangkui keperluan genika ala nimbeli sampian. Sebab almasih tibi ampon nanggung kasangsaraan lantaran sampian. Salerana apareng contoh sopaja etero bi sampian. Almasih ta oneng akebe dosa, ben ta oneng bedo oreng semereng Almasih ade bulecek. Ebek to ecak kocake, Almasih tak males cak ngocake. Ebek to nanggung kasangsaraan, Almasih tak ngara. Almasih cuma masraki parkarana ka Allah, hakim seadil ka Isa. Almasih mikol satu sana sampian ben kaulis teja eka jusalib, supaya sampian sarang kaulis teja lopot dari kekobosaan natusa. Sareng odi menorot kasokana Allah. Kalau kana Almasih semebere sampian. Ki dimen sampian akan ditumpah seposang tak maki lorong. Tapi semakin sampian ebek tak abeli. Kangkui ngiring panguan sareng pamiaran sok mana sampian.